Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Qawaidul Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, dan pada pelajaran kemarin kita membahas atau masih dalam pembahasan fawaid dan tanbihat hamzah ibtidaiyah. Nah, fawaid dan tanbihat yang pertama tentang tetapnya hamzah wasl dan hamzah qat'i meskipun kemasukan kata atau huruf. Nah, yang lain. Kemudian fawaid kedua tentang perubahan hamzah wasl, yang hamzah wasl itu bisa berubah menjadi alif mad. Nah, hamzah wasl berubah menjadi alif mad, yang alif garis miring mad itu garis miringnya dibuang aja. Alif mad, hamzah wasl bisa berubah menjadi alif mad. Nah, kemudian hamzah wasl bisa berubah menjadi hamzah qat'i. Nah, yang alif mad itu contohnya al amiru qaim, atau bisa berubah juga menjadi hamzah qat'i. Ya Allah. Nah, yaumul itsnin ya. Kemudian hamzah wasl, perubahan yang berikutnya yaitu apa? Dihapus secara tulisan, bukan sekedar secara lafaz, namun juga secara tulisan seperti fa'ti, wa'ti. Nah, barakallahu fikum. Asmuka Zaidun am Amrun? Naam. Lil haqqi bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada hamzah wasl yang hamzah wasl tersebut mengalami penghapusan atau pembuangan baik secara lisan, bacaan atau secara tulisan. Juga kita sempat membahas tentang ibnun. Hamzah wasl pada ibnun juga mengalami penghapusan secara lisan, ya. Nah, ketika jatuh di antara dua nama. Nah, ketika dipanggil. Nah, dan seterusnya dari apa yang telah disebutkan kemarin. Nah, sekarang masuk ke tanbihat, fawaid tanbihat berikutnya yaitu perubahan hamzah qat'i. Nah, hamzah wasl sudah selesai tentang tanbihat. Fawaidnya masuk berikutnya ke perubahan hamzah qat'i. Naam. Walam alif hafizahullah, hamzah qat'i bisa berubah menjadi alif mad. Menjadi alif mad. Naam, ya atau wawu. Karena keadaan tertentu. Naam. Yang pertama berubah menjadi alif mad. Garis miring dibuang aja ya. Yang pertama berubah menjadi alif mad. Hamzah qat'i berubah bentuknya menjadi alif yang diberi tanda mad. Nah, lambangnya ditulis di buku. Tatkala datang alif layyina. Nah, alif layyina itu alif itu sendiri. Nah, berbeda dengan alif yabisa. Kalau alif yabisa itu artinya apa? Artinya hamzah yang ditulis di atas alif itu alif yabisa. Kalau alif layyina ya artinya alif. Tatkala datang alif layyina setelah hamzah qat'i. Naam. Setelah datang alif layyina setelah hamzah qat'i. Contohnya atau contoh akilun pemakan atau yang memakan. Akhidun yang mengambil. Adamu Adam Asia. Naam. Benua Asia. Amalun harapan. Naam. Asal penulisan kata-kata di atas dengan yang antum lihat di situ yaitu hamzah di atas alif, lalu setelah itu alif. Nah, ada dua bentuk alif. Ya. Yang pertama alif untuk penopang hamzah, yang kedua alif itu sendiri, yaitu alif lajina. Nah, barakallahu fikum. Penulisannya hamzah kemudian alif. Akilun, akhidun, adamu, asia, amalun. Kalau dalam bacaan sama, ya, dalam bacaan sama. Baik yang di mad ataupun enggak, dalam bacaan sama. Kemudian karena dibencinya berkumpul dua bentuk huruf yang sama, nah, dalam bahasa Arab disebut karohatu tawalil amsal, dibenci berkumpul bertemu dua bentuk huruf atau lebih yang sama datang berturut-turut. Nah, karena karohat tawalil amsal perkara ini dibenci, maka ditulis menjadi hamzah tanpa di atas alif, ya, hamzah sendirian di atas, ah, kemudian setelah itu alif. Supaya apa? Supaya tidak bertemu dua bentuk alif. Menjadi dalam bacaan sama, akilun, akhidun, adamu, asia, amalun. Sama dalam bacaan. Lalu ditulis dengan bentuk baku sekarang. Ya, namanya apa? Yaitu alif di atasnya diberi tanda mad. Lihat catatan kaki. Dalam Al-Quran ditulis dalam bentuk yang pertama. Yaitu apa? Hamzah tak ditulis sendirian. Hamzah ditulis sendirian. Lalu setelah itu, terdapat apa? Alif. 6. Qul adzakarain, qul adzakaraini harrama. Seperti juga contoh lainnya yang di halaman 24. 6 ya. Qul Allahu adina lakum al ana qad asaita qablu. 6. Al ana waqad asaita qablu. Nah, di situ. Contoh lainnya. Nah, jadi dalam Al-Quran tulisannya masih tulisan yang lama, ya. Meskipun dalam bacaan sama, yaitu apa? Bacaannya mad. Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya fawaid tambihat berikutnya yang berkaitan dengan perubahan hamzah qati, yaitu bi tetap atau berubah menjadi alif mad, ya atau wawu. Hamzah qati di situ tetap atau dia berubah menjadi apa? Alif mad, ya atau wawu. Nah, kapan ini terjadi? Nah, qala mu'alif habibullah, jika hamzah qat'i didahului oleh hamzah istifham, maka memiliki tiga keadaan. Yang pertama, hamzah qat'i berharokat fathah. Nah, yang dibahas sekarang hamzah qat'i ketika berharokat fathah. Nanti yang kedua, hamzah qat'i ketika berharokat doma. Yang ketiga, ketika hamzah qat'i berharokat kasroh. Nah, itu ya. Nah, yang pertama hamzah qat'i berharokat fathah. Pada keadaan ini hamzah qat'i memiliki tiga bahasa, tiga dialek, yaitu a'akramta zaidan, tetap, ya, bahasa pertama tetap. Contohnya a'akramta zaidan, apakah engkau telah menghormati Zaid. Hamzahnya hamzah istifham, akramtanya fi'il madi, nam yang bersambung dengan domir mutasil fi mahali raf'in fa'il tak sedannya objek maupun bihi. Nah, kemudian tetap dan datang alif di antara dua hamzah. Tetap dan datang alif di antara dua hamzah, yaitu jadi mad, dibacanya mad. A akramta. Nah, kemudian bisa ditulis dengan mad. A akramta. Kemudian yang ketiga ditulis dengan satu alif mad. Akramta, akramta. Nah, Zaidan, akramta Zaidan. Itu ya. Nah, yang berikutnya hamzah qat'i berharakat doma. Pada keadaan ini hamzah qat'i memiliki empat bahasa, empat dialek, yaitu yang pertama tetap ukrimuka. Nah, ukrimu fi'il mudoreknya, ya, kalau akroma fi'il madi, akroma mudoreknya yukrimu. Nah, ukrimu di sini fa'ilnya wujuban mustatir takdirnya ana. A ukrimuka, apakah aku menghormatimu? Tetap. Yang kemudian tetap dan datang alif di antara dua hamzah. Nah, di antara dua hamzah tersebut dikasih alif. sehingga apa, hamzah qatinya dibaca mad. A ukrimuka. Naam. Antum lihat A ukrimuka bisa diganti menjadi mad. C berubah menjadi wawu. Awukrimuka. Naam. Kenapa? Karena hamzah qatinya ditulis di atas wawu, ya. Hamzah qatinya ditulis di atas wawu sehingga bisa dibaca wawu. Naam. Kenapa ditulis di atas wawu? Karena mengikuti hukum hamzah mutawasithah. Hamzah mutawasithah itu ketika berharokat dhamma ditulis di atas wawu selagi harokat sebelumnya bukan kasro. Nanti pembahasannya pada pertemuan mendatang insyaallah kita masuk ke hamzah mutawasithah. 6. Awukrimuka. Kemudian D berubah menjadi wawu dan hamzah awal yaitu hamzah istifham menjadi mad. Awukrimuka. 6. Yang ketiga, hamzah qat'i berharokat kasro. Pada keadaan ini hamzah qat'i memiliki 4 bahasa, 4 dialek, yaitu tetap a'innaka ladhahibun. A'innaka. Nah, a'innaka ladhahibun. Apakah Anda sungguh pergi? 6. Hamzah-hamzah istifham, kata tanya. Innanya di situ harfu taukid wa nasbin, kafnya domir mutasil fi mahali nasbin sebagai isim. Domir mutasil mabni alal fathi fi mahali nasbin sebagai isim inna, ya. Kemudian lamnya lam musahlaqa atau bisa juga lam ibtida memiliki arti taukid. Dahibunnya khobar untuk inna marfu tanda rafa'nya dhamma. A innaka ladhahibun. Naam. Hamzah qati tetap. Yang wajah kedua, tetap dan datang alif di antara dua hamzah. Naam. A innaka ladhahibun. A innaka ladhahibun, lalu bisa ditulis menjadi mad. C berubah menjadi ya. Ayinnaka ladhahibun. Ayinnaka ladhahibun. Nah, kenapa bisa ditulis menjadi ya? Karena hamzah qat, karena hamzah di sini harokatnya kasro. Karena hamzah qati di harokatnya kasro dan mengikuti hukum hamzah mutawasito. Hamzah mutawasito itu ketika harokat kasro ditulis di atas ya, lalu dibaca tashil. Setelah itu dibaca tashil, hamzahnya dibuang, penopangnya yang berupa ya tadi dibaca menjadi ya. Seperti tadi yang hamzah ditulis di atas wawu, ya. Asalnya a ukrimuka bisa ditulis di atas wawu kalau hamzah tersebut dihukumi menjadi mutawasito. 6. Kemudian ketika dibaca tashil, dibaca takhfif, hamzahnya enggak dibaca, huruf penopang yang dibaca yaitu menjadi apa? Menjadi wawu. Seperti ini juga a innaka. Asalnya ditulis di atas ya hamzah tersebut. Ya atau nabira. Nah, kalau kenapa kalau dikasih titik dua hamzahnya dibuang menjadi ya, kan? Nah, karena itu disebut di atas ya. Nah, di sini a innaka ditulis di atas ya, kemudian ketika dibaca tashil atau takhfif hamzahnya dibuang, lalu huruf penopangnya berubah menjadi ya. Ayinnaka ladhahibun. Syaitnya, nampak ketika hamzah berharokat kasro, hamzah tersebut bisa dibaca, hamzah tersebut bisa berubah menjadi ya. Itu syaitnya. Pada pelajaran lalu pernah dibahas, ya. Coba antum ingat-ingat lagi awal-awal pembahasan yang bacaan tashil atau takhfif. Lihat halaman 9 buka. 6. Sudah ketemu? Anda baca ya. Hamzah adalah huruf yang bisa menerima harokat yang tidak memiliki bentuk tetap. Terkadang ditulis pada satar terpisah dengan huruf lainnya. Terkadang ditulis dalam bentuk alif atau di atas alif, atau dalam bentuk ya di atas ya, atau wawu yaitu di atas wawu. Dikarenakan atau karena jika dibaca tashil atau takhfif, maka hamzah berubah menjadi huruf-huruf tersebut. Seperti yu'athiru menjadi bawahnya, lihat yu'athiru. Mu'ajjalun, lihat bawahnya muwajjalun. i'manun menjadi imanun. Nah, imanun itu berasal dari apa? Fi'ilnya. Fi'ilnya apa? Fi'il madinya imanun. Dari amina. Atau amana. Amina isolasinya ketika dibikin fi'il af'ala menjadi amana. Gitu kan? Amana. Jadi af'ala yuf'ilu. Amana yu'minu i'manun. Itu asalnya. Berubah menjadi imanun. Nah, kenapa kok imanun bukan i'manun? Jawabannya dibaca tashil. Tahti'atun. Tahti'atun. Lihat bawahnya. Tahti'atun. Ra'sun menjadi rasun. Istatharo menjadi istatharo. Ini maksudnya ya. Nah, sama dengan yang kita baca sekarang. Ya, kita kembali ke halaman 30. Pada yang kita baca ini, a'innaka berubah menjadi a'innaka. A'innaka la dhahibun. Kenapa? Karena hamzah qat'inya dibaca takhfif, baca tashil. Hamzah qat'inya. Nah. Dia berubah menjadi ya, dan hamzah berubah menjadi ya, dan hamzah awal menjadi mad. A'innaka la dhahibun. A'innaka la dhahibun. Nah. Barakallahu fikum, itu yang berkaitan dengan fawaid hamzah qat'i, berkaitan dengan berubah atau tetapnya. 4. Tatbik hamzah ibtidaiyah dan cara membedakannya. Tatbik, praktek. Praktek kita membaca hamzah ibtidaiyah. Hamzah ibtidaiyah terbagi dua, yaitu hamzah wasol dan hamzah qat'i. 6. Jika terjadi kesulitan membedakan antara hamzah wasol dan hamzah qat'i, maka perhatikanlah keadaan huruf setelah hamzah. Jika huruf setelah hamzah berharokat, maka hamzah yang mendahului huruf tersebut adalah hamzah qat'i, seperti akhadha, amara, athima, azina, ana, abawani, idza, i'adatun, asafun, ama. 6. Jika huruf setelah hamzah berharokat, akhadha apa huruf setelah hamzah? Kha. 6. Maka dipastikan hamzah tersebut adalah hamzah qat'i, karena huruf setelahnya berharokat. Akhadha, dia telah mengambil, fi'il madi. Amara, dia telah memerintahkan. Athima, dia telah berdosa. Adhina, dia telah meminta. Adhina, dia telah mengizinkan. 6. Arti-arti fi'il ini diingatkan lagi ada di kitab Al-Mumtik fi Ilmi Tasrif di bab kedua pada pembahasan perincian 22 wazan. Dimohon bagi yang memiliki kelonggaran untuk menghafal wazan-wazan yang ada ya, beserta kosakatanya. Kenapa? Karena dengan bisa menghafal itu, nanti antum akan sangat lebih mudah, atau antum lebih mudah mengerti banyak pelajaran berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tertentu, yang baik di pelajaran sorob ataupun nahu ataupun yang lainnya. Dan kosakata yang ada di situ, kosakata-kosakata yang biasa keluar dalam percakapan atau dalam bacaan kitab. Barakallahu fikum. Kemudian anak saya, abawani, dua. Apa artinya dua apa? Abawani, abun mufrad, bapak. Abawani musananya, dua bapak. Namun bukan itu maksudnya. Maksudnya abawani itu ayah dan ibu. Idza, apabila. I'adatun, pengulangan atau mengulangi. Asafun, menyesal. Ama, bisa diartikan huruf tafsil adapun. Jika huruf setelah hamzah adalah huruf sukun, maka memiliki dua kemungkinan. Setelah hamzah sukun, huruf yang sukun ya, memiliki dua kemungkinan. Apa itu? Yaitu hamzah wasol atau hamzah qat'i. Untuk membedakannya dengan menambahkan kata atau huruf tertentu diletakkan di depan hamzah. Jika hamzahnya terbaca dengan harokat atau sukun, maka itu adalah hamzah qat'i. 6. Jika hamzahnya tidak terbaca, maka itu adalah hamzah wasol. Jika huruf setelah hamzah adalah huruf sukun, seperti apa? Akhdhun, sukun enggak? Akhdhun. Setelah hamzah huruf sukun bukan? sukun, kha sukun ya, maka ada dua kemungkinan, hamzah tersebut bisa wasal, bisa qat'i. Akhdun hamzah apa? Hamzahnya qat'i. Nah, gitu kan. Nah, untuk membedakannya dengan contoh lainnya, misalkan ismun, setelah hamzah huruf sukun enggak ismun? Sukun. Nah, berarti ada kesamaan ya. Akhdun ismun. Nah, sekarang bagaimana kita tahu ini hamzah wasal atau hamzah qat'i? Nah, maka untuk membedakannya masukkan kata tertentu sebelum hamzah tersebut. Seperti wawu atau fa atau kata yang atau kata yang lainnya. Baik berupa huruf atau kata. Nah. Nah, kita masukkan pada ismun kata wawu menjadi wasmun. Kita masukkan pada akhdun wawu menjadi apa? Wa akhdun, gitu kan? Nah. Itu maksudnya ya. Jadi kalau setelah hamzah itu hurufnya berharokat, maka hamzahnya hamzah qat'i. Kalau setelah hamzah itu hurufnya sukun, berarti ada dua kemungkinan, bisa hamzah qat'i, bisa hamzah wasal. Cara membedakannya, beri huruf atau kata tertentu di atas hamzah. Kalau terbaca berarti hamzah qat'i, kalau tidak terbaca berarti hamzah wasal. Wa akhdun wasmun. Nah itu. Nah, perhatikan tabel tatbik qiraah hamzah ibtidaiyah berikut ini. Nah, ini kesimpulan dari pelajaran kita ketika membaca hamzah wasol dan hamzah qat'i adalah prakteknya dan mengerti praktek membacanya dan mengerti bisa membedakan antara hamzah wasol dan hamzah qat'i. Nah, di sini ya. Nah, sehingga apa? Di akhir pembahasan hamzah wasol dan qat'i diberi tabel di sini, maksudnya untuk memberikan apa namanya hasil dari pembahasan. Nah, contoh kalimat jumlah dan jenis hamzah, cara membaca keterangan. Nah, ibnun ada satu yaitu hamzah wasol, dibacanya ibnun, baca ibnun, kita baca enggak wakof ya, baca apa? Baca wasol. Kalau baca wakof kita baca ibn. Keterangan hamzah wasol dibaca karena berada di awal kata. Dua ikramun, satu hamzah qat'i, ikramun. Nah, kalau sebelum mim itu ada apa? Ikramun ada apa di situ? Alif. Itu alif. Alif itu bukan hamzah qat'i, bukan hamzah wasol. Gitu ya. Alif enggak masuk pembahasan. Kalau hamzah qat'i, hamzah wasol itu yang di depan kata dan menerima harokat. Kalau alif enggak terima harokat, alif letaknya di mana? Di tengah dan di akhir kata. Itu alif. Enggak mungkin di depan kata kalau alif. Nah, kalau kita ngucap hamzah qat'i, hamzah wasol juga enggak mungkin di tengah dan di akhir kata. Nah, cara membaca ikramun yaitu baca dengan wasol. Hamzah qat'i dibaca baik di awal kata maupun pertengahan antar kata. Yang ketiga, al ikramu. Nah, satu hamzah wasol berada di depan, satu hamzah qat'i berada di tengah. Mana hamzah wasol yang di depan? Yang paling awal tuh iya. Kemudian mana hamzah qat'inya? Ikramun. Nah, dibaca al ikramu. Nah, bukan mun ya, al ikramu karena ada al. Ketika ada al, tanwinnya hilang. Yang tadinya ikramun menjadi al ikramu. Hamzah wasol dibaca karena di awal kata. Hamzah qat'i dibaca walaupun di tengah antar kata. Nah, itu alasannya. Yang keempat, wal ikramu. Nah, satu hamzah wasol di tengah. Kenapa di tengah? Karena datang setelah wawu. Sehingga dikatakan di tengah karena datang setelah wawu. Wawu itu termasuk dari kata karena dia itu huruf. Bahasa Arab terdiri dari apa itu? Ada fi'il, ada isim, ada huruf, gitu kan? Nah, kata terbagi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Maka wawu termasuk kata. Sehingga hamzah wasol di situ dikatakan di tengah antar kata karena jatuh setelah wawu. Wal ikramu, satu hamzah wasol di tengah, satu hamzah qat'i di tengah. Dibaca wal ikramu. Nah, hamzah wasol dihapus secara lafadz karena di tengah antar kata. Hamzah qat'i dibaca walaupun di tengah antar kata. Nah, lima, lil ikrami. Satu wasol terhapus di tengah terhapus ya di tengah. Satu qat'i di tengah. Nah, kalau qat'i enggak terhapus. Ada dalam tulisan dan bacaan. Kenapa hamzah wasalnya dihapus? Ingat enggak alasannya? Menurut Imam Suyuti, apa alasannya apa? Karena kalau enggak dihapus, maka bisa dikirain la nafia. La nafia, maka bisa jadi dibacanya la li ikromin. Jadi gitu. Nah, nanti bisa dibaca la li ikromin. Karena kenapa? Karena zaman dahulu tidak ada harokat, bahkan zaman sekarang juga secara asal penulisan-penulisan bahasa Arab itu tanpa harokat. Sebab mereka bisa membedakan dengan apa? Dengan ilmu yang mereka ketahui dari ilmu nahu, ilmu sorob, dan ilmu bahasa Arab yang lain, sehingga enggak butuh untuk ditulis harokat. Nah, dibacanya apa? Lil ikrom, lil ikromi. Itu mu-nya diganti menjadi mi ya. Lil ikromi, karena ada lam, maka harokatnya majrur. Lil ikromi. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini luput dari copy paste ya. Copy paste. Iya, yang ini ya salahnya copy paste. Copy paste yang Arabnya diperbaiki lilnya, dari wal diperbaiki lil, lalu yang belakang belum diperbaiki. Nah, hamzah wasal dihapus secara lafad dan tulisan. Hamzah wasal dihapus secara lafad dan tulisan. Tadi lil ikromi yang salahnya tulisan bahasa Indonesianya aja. Iya gitu. Aksantum. Hamzah wasal dihapus secara lafad dan tulisan karena di tengah antar kata dan datang setelah lam, huruf jer. Nah, hamzah qat'i dibaca walaupun di tengah antar kata. Asal dari lil ikromi, antum lihat lam, lalu ditambah al ikrom. Nah, kemudian kalau plusnya dibuang, alifnya bisa nyambung dengan lam. Ya, alif bisa nyambung dengan lam. Jadi seperti la nafiyah nanti. Nah, 6 ismun. Satu hamzah wasal dibaca ismun. Hamzah wasal dibaca karena berada di tengah, karena berada di awal kata. 7 wasmun. Satu hamzah wasol di tengah. Wasmun. Hamzah wasol tidak dibaca karena di tengah antar kata. 6. Wasmun. Tulisan, secara tulisan yang di kolom samping 7 itu. Nah, kalau secara bacaan, yang sekarang kita baca wasmun. Dengan membuang hamzah wasol. Namun itu secara dibuang secara bacaan. Kalau dalam tulisan tidak boleh dibuang. Wasmun harus ditulis, kecuali kalau bismillahirrahmanirrahim baru dibuang juga secara tulisan. 8 alismu, alismu. Nah, dibacanya gitu. 2 wasol depan dan tengah, alismu. Cara membacanya alismu. Hamzah wasol pertama dibaca dan yang kedua tidak dibaca. Nah, ada dua hamzah wasol ya, depan dan tengah. Yang pertama dibaca, yang kedua tidak dibaca. Kenapa yang pertama dibaca? Karena di awal kata. Kenapa yang tengah enggak dibaca? Karena di tengah antar kata. Asalnya antum lihat hamzah wasol berharokat fathah, lalu lam sukun, lalu setelah itu hamzah wasol lagi. Hamzah wasol ini dianggap enggak ada, maka dibuang. Maka menjadi ketemulah dua sukun, sukun pada lam dan sukun pada sin. Nah, ketika ketemu dua sukun, orang Arab mencegah hal ini terjadi. Dengan apa mencegahnya? Bisa dengan membuang sukun dan hurufnya, atau dengan menghidupkan salah satu sukun, sukun yang depan. Nah, kalau membuang huruf, biasanya sukun yang ada pada huruf ilat ya, wawu, ya, itu baru dibuang. Nah, atau alif. Hamzah wasal kedua dibuang secara lafadz. Artinya tidak dibaca, karena berada di tengah antar kata. Maka bertemulah dua sukun. Sukun pada lam dan sin. Untuk mencegah bertemu dua sukun, maka sukun pertama diberi harokat, yaitu kasro. Karena kasro adalah asal harokat untuk mencegah bertemunya dua sukun. Sehingga menjadi alismu. Nah, ingat-ingat kalau baca ini. Sebanyak kita dengar beberapa santri pemula terutama mengatakan al-ismu gitu. Yang benar apa? Alismu yang benar. Nah, dan bisa jadi mereka salah baca karena dari pengajarnya juga ya, ketika belajar di MI atau di mana gitu. Nah, maka pengajar itu sangat dituntut untuk ketika ngajar kitab tertentu, sangat dituntut untuk mendalami kitab tersebut. Sebab kesalahannya akan diikuti oleh muridnya. Nah, itu. Nah, kalau sudah salah dan sudah jadi kebiasaan, sulit diluruskan. Karena sudah kebiasaan, apalagi sudah refleks. Nah, berikutnya yang 9, lilismi, bukan lilismi namun lilismi. Kalau ada yang menyangkal, kenapa kita enggak baca al-ismu sama lilismi? Apa jawabannya? Kenapa kita enggak baca al-ismu sama lilismi gitu? Karena kita salah kan, baca al-ismu salah, membaca lilismi juga salah. Karena antum ditanya begitu, apa jawaban antum? Nah, maksantum barakallahu fikum. Jawabannya seperti itu. Dan sambil memberi contoh, antum lihat ke atas. Ketika antum bilang alismu, bukan al-ismu, antum lihat ke atas. Apa bedanya dengan al-ikromu? Kalau kita baca al-ismu, apa bedanya dengan al-ikromu? Nah, gitu kan? Sama enggak? Al-ikromu, al-ismu. Jadi sama bacaannya. Padahal ikromun mereka katakan hamzah qat'i, ismun hamzah wasola. Itu bedanya apa? Antum sekarang baca al-ikromu dengan al-ismu. Nah, itu. Jadi kalaupun kita enggak kembalikan kaidah, karena mungkin dia kita sampaikan kaidah belum tentu paham, tapi ke ini aja, ke hamzah ikrom, hamzah qat'i, hamzah ismun, hamzah wasol. Ketika keduanya dikasih al, kalau antum bacanya sama berarti salah. Al ikromu al ismu berarti salah. Nah, kalau bacanya al ikromu alismu, ya benar. Ada perbedaan. Gitu ya. Nah, itu diantara ininya. Sama juga lil ikromi sama lilismi. Lil ikromi lilismi. Itu ada perbedaan kan? Nah, itu. Jadi ngasih jawabannya berupa contoh aja. Bisa dengan contoh. Nah, dibaca lilismi, jangan lilismi, namun lilismi, jangan pula lilismi, ya, jangan pula begitu. Hamzah wasol depan dihapus secara tulisan karena datang setelah lam jer, huruf jer. Dua, hamzah wasol pada asal kata tidak terbaca karena di tengah kata. Asalnya lam huruf jer, lalu setelah itu ada hamzah wasol, lalu lam sukun, lalu hamzah wasol lagi, lalu sin sukun. Nah, itu ya. Lalu hamzah wasol pertama dihapus menjadi, nanti melihat lam berkasro, hamzah wasol dihapus secara tulisan, lalu setelah itu lam lagi yang sukun, lalu setelah itu hamzah wasol yang dihapus secara lisan, lalu sin, sukun, lalu mim. Bertemu dua sukun, yaitu sukun pada lam dan sukun pada sin. Sukun pertama diberi harokat kasrah untuk mencegah bertemunya dua sukun. Nah, dan menghidupkan dua sukun secara asal dengan harokat kasrah. Sehingga di sini ditulis kasrah. Lilismi. Hamzah wasol bertemu dua sukun menjadi lilismi. Nah, 10. Istighfarun. Satu, hamzah wasol depan. Istighfarun. Bacaannya istighfarun. Nah, keterangannya hamzah wasol dibaca karena berada di awal kata. Thumma istighfarun, hamzah wasol tengah. Thumma istighfarun. Nah, thumma istighfarun, hamzah wasol tidak dibaca karena di tengah antar kata. Alistighfaru, alistighfaru, alistighfaru. Dua, wasol depan dan tengah. Bacaannya alistighfaru. Hamzah wasol pertama dibaca karena berada di awal pembicaraan, dan hamzah wasol yang kedua tidak dibaca karena di tengah antar kata. Asalnya, antum lihat asalnya, tidak perlu ditulis apa tulis ya, karena sudah dirinci di buku. Al-istighfar, asalnya adalah al, kemudian hamzah wasol, kemudian sin sukun. Nah, berarti ketemu dua sukun karena hamzah wasol yang tengah enggak dibaca kan? Maka menjadi dihidupkan salah satu sukun menjadi alistighfar. Hamzah wasol kedua dibuang secara lafaz tidak dibaca karena berada di tengah antar kata. Maka bertemulah dua sukun. Nah, yaitu sukun pada lam dan sin menjadi seperti itu. Untuk melihat dalam tulisan, untuk mencegah bertemu dua sukun, maka sukun yang pertama diberi harokat kasroh untuk mencegah bertemunya dua sukun sehingga menjadi alistighfaru. Nah, barakallahu fikum. Dianjurkan bagi apa, para pendengar online atau yang biasa nyimak audio yang ada di channel, agar sambil megang buku ya. Nah, agar sambil megang buku, dan masih tersisa buku, masih tersisa insyaallah bisa didapatkan. Nah, karena kalau sekedar menyimak enggak maksimal ininya. Barakallahu fikum. Dan apa namanya? Kalau meskipun dengan biaya mendapatkannya, namun biaya yang dikeluarkan, andaikan menulis, antum menulis atau mengarang sendiri, itu belum tentu bisa menggantikan biaya yang antum keluarkan. Gitu ya. Bayangkan misalnya nulis kitab ini sampai berbulan-bulan, sekian bulan. Dalam tiap hari mungkin 2-3 jam misalkan nulis, atau dalam beberapa pekan. Itu kan? Kalau ditulis sendiri atau mungkin menyalin dan yang semisalnya, nah, belum tentu uang yang dikeluarkan untuk beli buku itu bisa menggantikan tenaga antum tadi yang untuk menulis dan seterusnya. Sehingga apa? Antum langsung bisa dapatkan yang jadinya, nah, hanya dengan mengeluarkan sekian uang untuk mendapatkan bukunya. Dan bukunya milik antum, jadi milik antum, bisa antum tulis tambahan faedah atau yang semisalnya. Syaitnya jangan ragu untuk memegang buku untuk menyimak taklim, karena itu sangat membantu pemahaman. Dan apa yang antum keluarkan untuk hal seperti ini, itu dikeluarkan untuk kebaikan, untuk kebaikan ya. Nah, yang bernilai pahala insyaallah taala. Barakallahu fikum. Nah, Allah akan ganti baik kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Nah, ya, kita lanjutkan. Ditanbih ini karena kaitannya dengan apa namanya, bacaan-bacaan yang harus diketahui dengan penglihatan ini. 13 lil istighfari. Nah, 2 wasol, 1 depan, 1 depan terhapus, kemudian 1 tengah. 1 tengah tidak terhapus namun tidak dibaca. Lil istighfari. Nah, cara membacanya lilistikfari. Keterangan, hamzah wasal yang kedua tidak terbaca karena berada di tengah kata. Asalnya lam lalu alistikfar. Lalu hamzah wasal pertama dihapus, maka menjadi lilistikfari. Bertemu dua sukun, yaitu sukun pada lam dan sin. Nah, sukun pertama diberi harokat kasrah untuk mencegah bertemunya dua sukun. Nah, hamzah wasal dihapus secara lafad dan tulisan pada kata afan. Yang 14 dulu, 14. Muhammad Dubnu Ismaila. Satu wasal di tengah terhapus, yaitu yang pada ibn. Satu qat'i di tengah, yaitu pada Ismail. Muhammad Dubnu Ismaila. Nah, kenapa enggak dibaca Muhammadun? Sebab di antara syarat menghapus hamzah wasal pada ibn, yaitu apa? Kata yang sebelum ibn itu, isim nama sebelum ibn tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin ya. Nah, kalau ditanwin nanti ibnnya dikasih hamzah wasal, ditulis Muhammadun ibnu Ismail. Nah, kita Muhammadun ibnu Ismail, ketika itu i'rabnya ibnunya menjadi khobar, bukan menjadi badal atau bayan atau sifat lagi. Kalau yang sekarang Muhammad ibnu Ismail menjadi badal atau bayan atau sifat. Nah, Muhammadnya sebagai khobar, mubtada. Muhammadnya mubtada, khobarnya belum ada. Kalau kita bacanya sekarang Muhammad ibnu Ismail, Muhammad mubtada, ibnunya badal, sifat atau bayan, wahwa mudhaf, Ismail mudhafun ilai. Mana khobarnya? Belum ada, belum tulis. Muhammad ibn Ismail ja'a misalkan, atau qa'imun, nah itu baru khobar. Nah, keterangan, hamzah wasal dihapus secara lafad secara lafaz dan tulisan pada kata ibn, karena berada di antara dua nama. Nama yang pertama masyhur penisbatannya pada nama yang kedua. Lalu ada titik-titik, maksudnya apa? Sisa syarat yang lainnya. Masih ada syarat yang lain kan? Nah, di antara syarat utamanya nama tersebut masyhur datang di antara dua nama. Kalau nama yang kedua tidak masyhur, nanti ibnnya dikasih alif. Seperti yang kemarin ditanyakan oleh Mas Afif ya. Nah, seperti apa misalkan nama yang masyhur itu Ali bin Abi Thalib memiliki anak namanya Muhammad dari budaknya yang masyhur dengan penisbatan ibunya itu Al-Hanafiyah, sehingga dikatakan Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Masyhurnya ke penisbatan ibunya. Nah, kalau disandarkannya ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka dikasih alif Muhammadun ibnu Aliin ibni Abi Thalib, karena masyhurnya kepada ibunya bukan kepada ayahnya. Nah, dan meskipun masyhurnya bukan kepada ayahnya, selagi masyhur maka alif dibuang meskipun bukan bapak kandungnya, seperti bapak angkat. Kalau masyhur dibuang yang seperti apa? Miqdad ibn Aswad ya. Al-Miqdad ibn Aswad. Nah, Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Nah itu. Barakallahu fikum. Al-Aswad di situ nama anak, nama siapa? Bapak angkatnya. Nama bapak angkatnya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Apa tadi? Nomor berapa sekarang? 15 ya. 15 Hadab nu Zaidin. Satu wasol tengah. 6. Dibaca Hadab nu Zaidin. Dalam bacaan wasol hilang enggak? Hilang dalam bacaan. Namun dalam tulisan ada. Adalah secara bacaan aja hilang ya. Berbeda dengan yang 15. Yang 15 itu hilang dalam bacaan, hilang dalam tulisan. Kenapa? Apa bedanya? Karena yang 15 itu ibnu tidak jatuh di antara dua nama. Yang 15 kenapa? Karena ibnu tidak jatuh di antara dua nama. Disyaratkan ibn itu hamzah wasalnya dihapus ketika jatuh di antara dua nama. Maka ketika itu dihapus. Hamzah wasal pada ibn tidak dihapus secara tulisan meskipun di tengah, dikarenakan tidak jatuh di antara dua nama. Namun hamzah wasal tidak dibaca karena terletak di tengah kata. Dan tidak dibaca secara, artinya hilang secara lafad, tidak hilang secara tulisan. 16 Adamu fathah diperbaiki menjadi doma Adamu. 6 Satu qat'i depan ditulis mad. 6 Adamu. Hamzah qat'i berubah menjadi alif mad karena datang setelah alif layina. Tulisannya Adamu, yaitu ketemu dua alif ya, ketemu dua alif. Alif yang pertama alif untuk penopangnya hamzah, ketemu dua bentuk alif, maksudnya alif yang pertama untuk penopangnya hamzah, alif yang kedua alif layyina, alif itu sendiri. Maka dibenci ketemu dua alif sehingga dibuanglah satu alif, sehingga apa, hamzah tidak ditulis di atas alif, itu maksudnya ditulis sendirian supaya tidak bertemu dua bentuk alif. Lalu dalam bacaan, dalam tulisan baku berikutnya ditulis hamzah tersebut ditulis alif mad. 6 Adamu. Bismillahirrahmanirrahim. 4 hamzah wasol. Nah, di mana aja 4 hamzah wasol? Satu setelah ba yang dihapus, ya enggak? Yang kedua pada lafzul jalalah Allah, yang ketiga pada Ar-Rahman, yang keempat pada Ar-Rahim. 6 Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tulisan secara lafaz ya, yang Bismillahirrahmanirrahim, begitu tulisannya. Hamzah pada ismun dihapus karena ada pada tasmiyah bismillah yang lengkap, pada tasmiyah basmalah yang lengkap, sehingga dihapus. Adapun hamzah pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada lafzul jalalah ditulis namun tidak dibaca. Kenapa? Karena di tengah antar kata. A'ukrimuka dua qat'i. A'ukrimuka. Nah, ini tuh tulisan untuk memahamkan saja. Namun kalau tulisan yang lebih baku kalau dihukumi, karena yang seperti ini bisa dihukumi hamzah mutatarifah ya, ditulis di atas wawu. A'ukrimuka ditulis di atas wawu. Mengerti? Nomor 18. Ini tulisan untuk memahamkan saja. Namun kalau tulisan yang lebih baku dalam artian hamzah qat'inya dihukumi hamzah mutatarifah, maka hamzah tersebut ditulis di atas wawu. Kita tulis a'ukrimuka. Tulisannya begini, lihat papan tulis. A'ukrimuka, mengerti? Nah itu. Hamzah qat'inya hamzah di atas wawu. Kenapa? Karena ada yang menghukumi sebagai hamzah mutatarifah. Ada yang menghukumi sebagai mutatarifah. Namun yang ditulis di buku kita tulis di atas alif. Kenapa? Karena kita katakan hamzah tersebut tetap di awal, enggak pengaruh dengan datangnya, enggak pengaruh dengan datangnya apa? Datangnya hamzah istifham. Namun kalau ditulis di atas wawu boleh. Kenapa? Karena ada yang hukumi sebagai hamzah mutawasito. Tadi Anda bilang mutatarifah ya? Afan. Terburu-buru mutawasito. Kadang maksudnya A terucapnya B. Nah, afan. Yang A ukrimuka di buku ditulis di atas alif. Gitu ya. Buku ditulis di atas alif A ukrimuka. Namun ada yang menghukumi hamzah tersebut sebagai hamzah mutawasito. Artinya apa? Masuknya hamzah istifham berpengaruh pada hamzah ibtidaiyah berubah menjadi mutawasito, sehingga dalam tulisan mereka yang menghukumi sebagai hamzah mutawasito menulisnya di atas wawu, menjadi a'ukrimuka. A'ukrimuka hamzah ditulis di atas wawu. Nah, ketika setelah itu mereka membaca dengan tashil, apa dan jadinya? A'ukrimuka, a'ukrimuka. Nah, ini yang dimaksud dengan kenapa hamzah berubah menjadi wawu, yaitu karena dihukumi hamzah tersebut mutawasito. Lalu dibaca tashil menjadi a'ukrimuka. Ya, bisa dimengerti ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, 19. Ayinnaka. Nah, dua qat'i, satu depan tetap tengah berubah menjadi ya. Kenapa berubah menjadi ya? Jawabannya sama dengan tadi, karena dihukumi sebagai hamzah mutawasito. Lihat, asalnya gini, a innaka. A innaka. Innaka ya. Hamzah qat'i kemasukan hamzah istifham. Secara asal yang namanya qat'i kemasukan huruf tidak berubah kan? Tetap dikatakan hamzah ibtidaiyah. Namun di sini ada yang menghukumi menjadi hamzah mutawasito, keluar dari kaidah yang tadi disebutkan. Sehingga mereka nulis di atas nabiro, di atas ya atau kursi. Nah, ditulis begini, a'innaka. Tulisannya a'innaka. Lalu ketika dibaca tashil menjadi a'innaka. Seperti i'man dibaca iman. Nah, a'innaka. Kayaknya pernah ada tanbih dalam perkara ini ya. Di halaman berapa? Halaman 23 ya. Halaman 23 yang ini, yang la'in. Nah, yang la'in di situ. A'innaka di situ seperti membahas masalah la'in. Halaman 23 la'in. Seperti juga li'an, enggak seperti la'in ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang masuk halaman 34. Nah, satu lagi ini. A'ukrimuka. A'ukrimuka. Dua qat'i, satu depan tetap, satu tengah berubah menjadi wawu. Kenapa menjadi wawu? Apa jawabannya? Karena dibaca tashil atau takhfif. Cara membacanya a'ukrimuka. Keterangan hamzah qat'i yang berharakat dhamma yang didahului hamzah istifham boleh berubah menjadi wawu. Naam. Alhamdulillah. Selesai dari pembahasan hamzah ibtidaiyah. Pada pertemuan mendatang kita akan memasuki pembahasan hamzah mutawasito. Lalu ada PR bagi yang mau mengerjakan, nanti di apa namanya, difoto, dikirimkan Jabri ke admin, ya, admin grup WhatsApp, yang umahat ke admin umahat, yang akhwat ke admin akhwat, nam kepada ustazah yang ada di situ di grup akhwat, yang ikhwan bisa di admin atau nomor anak. Nam, yang halaman 36, PR-nya halaman 36 aja yang dikerjakan. PR yang dikerjakan cukup halaman 36. Antum boleh tulis di buku lalu difoto. Buku yang ada di situ antum tulis lalu difoto, dikirimkan, dikasih nama. Namanya siapa di kertasnya itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang umahat, insyaallah yang akhwat berumahat biasanya langsung dikoreksi, ya. Dikoreksi istri biasanya langsung koreksi kemudian disampaikan jawabannya. Nah, kalau yang ikhwan bisa dikoreksi atau menunggu longgar, karena saat-saat ini waktunya lagi dimaksimalkan untuk menyelesaikan nahu. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan dari yang hadir di kelas? Mas Afif, Abu Sofnat? Tidak ada, Pak Yoki? Iya. Ya, yang lainnya enggak ada pertanyaan. Maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.